Rawa al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan, wa ghairu dan selain beliau, ya, dari sahabat, ya, dari sahabat Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain, qala, dia menyatakan, qala ahlul Yaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata, jinna kalina tafaqqaha fiddin, kami datang kepada Anda wahai Nabi, kami datang kepada Anda untuk supaya kami belajar agama, ya, supaya kami belajar agama, nah, mendalami agama, walinas'alaka an awwali hadzal amr, dan supaya kami bertanya kepada Anda tentang permulaan hadzal amr, perkara ini. Kemudian ini orang-orang Yaman datang jauh-jauh, ya, padahal masyakoh ada di situ, buat belajar agama aja. Ya, kenapa? Agar mereka memahami akidah, mereka mempelajari hukum-hukum. Ya. Dan mereka bertanya tentang awal perkara ini, itu awal makhluk, awal keadaan ini. Ya. Wa kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah, kan begitu. Nah, disebutkan. Nah, kemudian ya di sini disebutkan faqala wa kana Allahu lam yakun syai'un qablah. Dan Allah itu ya ada, dan tidak ada satu pun makhluk sebelumnya. Tidak ada satu makhluk pun sebelumnya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Nah, walam yakun syai'un ghairahu. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, walam yakun syai'un ma'ah. Tidak ada sesuatu apapun yang bersamanya. Ya. Kemudian wa fi riwayatin walam yakun syai'un ghairahu. Tidak ada sesuatu apapun selainnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya itu di atas air. Wa kataba fi dzikri kull syai'in, dan Allah telah menulis adzikr al-Qur'an, ya, adzikr, menulis segala sesuatu fi dzikr, yaitu di Lauhul Mahfuz kull syai'in, segala sesuatu. Wa khalaqa samawati wal ard, Allah kemudian menciptakan langit dan bumi. Wa fi lafdzin tsumma khalaqa samawati wal ard, ada tsumma, ya, ditertib. Kemudian setelah Allah tuliskan, Allah ciptakan langit dan bumi, baru, ya, kemudian setelah Allah tuliskan, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Faqala, faqauluhu kataba fi dzikr, maka sabda Nabi, Allah menulis, ya, itu di dzikr, yakni Allahul Mahfud. Itu dzikr itu adalah Lauhul Mahfud. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr, ya, sungguh kami telah menulisnya di dalam az-zabur, sesudah kami tulis itu di dalam adzikr, ya, di Lauhul Mahfuz. Wa sama ma yuktabu fi dzikr dzikran, dan Allah menyebut apa yang telah ditulisnya di dalam adzikr di Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah dzikir, dzikran. Kama yusamma ma yuktabu fil kitabi kitaban, sebagaimana, ya, Dinamakan apa yang telah ditulis di dalam kitab itu dinamakan sebagai kitab. Ya, dinamakan sebagai kitab. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apa berikutnya? Tafadhal. Baca sini. Ya. Marwanto. Ila ini ibtidai al-fi'li wa la kana fi'lu mubtada. Nah, hasbu. Ya, kemudian ya kata beliau lagi di sini, wan nasu fi hadzal haditsi ala qaulain. Ya, dan manusia, orang-orang berkaitan dengan hadis ini, mereka ya terbagi menjadi dua pendapat. Minhum, di antara mereka, man qala, ada yang berpendapat innal maqsuda, maksud dari hadis tadi, ikhbaruhu bi annallaha kana maujudan wahdah, itu adalah pengkabaran dari Allah bahwa Allah itu ada dengan sendirinya. Walam yazal kadzalika daiman, dan dia demikian, senantiasa demikian. Summa btada'a ihdasa jami'il hawadis. Kemudian Allah SWT mengadakan semua hawadis, kejadian-kejadian yang baru. Fajinsuha wa ayanuha masbuqatun bil adam. Maka jenis segala sesuatu hawadis tadi, maupun a'yannya, zatnya, ya, itu masbuqatun bil adam, itu didahului oleh ketiadaan. Didahului oleh ketiadaan. Ya, jenisnya dan zatnya didahului oleh ketiadaan. Ya, wa anna jinsaz zamani hadisun la fi zaman. Kemudian ya, masa waktu itu adalah sesuatu yang baru, jenis zamannya itu adalah baru. La fi zaman, bukan muncul pada satu masa. Wa anna Allah sara fa'ilan ba'da an lam yakun yaf'alu syai'an minal azali ila hin ibtida'il fi'li wa la kana al-fi'lu mumkinan. Ini pendapat pertama ini ya, yaitu Allah menjadi pelaku, ya, sarafailan, menjadi pelaku dari semua kejadian. Ya. Setelah sebelumnya tidak melakukan apapun. Ba'da'an lam yakun yaf'alu syai'an minal azal, dari zaman azali dahulu. Zaman azali, paham? Zaman yang tidak ada awal. Ila hini ibtida'il fi'li. Ya. Hingga saat memulai melakukan perbuatan. Nah, walakana al-fi'lu mumkinan. Sedangkan fi'il itu bukanlah sesuatu perbuatan yang mungkin. Ini pendapat pertama mengenai hadis di atas. Nah, Jadi pendapat pertama ini menyatakan bahwasanya Allah tidak melakukan apapun sebelum Allah menciptakan makhluk di zaman azal. Ini pendapat pertama tentunya. Ya, wal qaul tsani. Nanti akan dijelaskan sama beliau. Ya, kekeliruan dari dua pendapat ini. Mana yang benar? Wal qaul tsani. Pak Majid. Nah, tadi anda apa bacanya pak? Al-muradu ikhbaruhu an mabda. An mabda. Al-mashhudah. Al-mashhud. Al-mashhud. Hadal alam. Min khalqi hadal alami al-mashhudi. Ayamin. Fa'il. Maudi'in. Amrin. Nah, wawnya itu amrin. Sallallahu alaihi bukan qadara, qaddara. Maqadir, mafail. Anna takdira alami qabla khalqihi as-samawat. Kok antum beda sih sama anak? Kalau di anak, hah? Mana? Anna taqdira hadzal alami al-makhluqi fi sittati ayamin wa kana qabla khalqihi bi 50 alfa sanatin. Ayah, terus. Wa anna nah. Masbuk juga punya. Dari mana bacanya? Al-Qaul Tsani. Pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua ini yang dimaksud dengan ikhbar dari hadis tadi. Pengkabaran dengan ya, hadis tadi ialah tentang mabda, permulaan. Khalqil hadal alam al-mashhud. Tentang penciptaan alam ini. Yang kita saksikan ini. Alladhi khalaqallahu, yang Allah ciptakan fi sittati ayyam. Dalam tempo waktu 6 hari. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, kama akhbar Al-Qur'an. Bidzalik, sebagaimana Al-Qur'an mengabarkan hal tersebut, fi ghairi mawdhi'in. Fi ghairi mawdhi'in maksudnya di banyak tempat, di banyak ayat. Ya. Di banyak ayat. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah mentakdirkan maqadir, takdir-takdir al-khalq, seluruh makhluk qabla ayakhluqa, sebelum dia Allah menciptakan samawat, langit-langit dan bumi bi khamsina alfasana. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Ya, berada di atas air. Nah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Saya bacakan syarahnya dulu ya. Mana? Yang berkaitan dengan ini. Belum. Enggak ada syarah, belum ada syarah yang penting. Terus berikutnya. Wakilah. Kalau qaul yang batil berarti qaul yang mana? Yang awal. Yang dikatakan bahwa sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah tidak beraktivitas apa-apa. Ini batil kan? Ya, ini akal-akalan. Terus. Ini baru datang. Hah? Macet. Oh, dia mau ke Tambun, enggak dia. Dars di Tambun. Kemarin Pak Majid betulin mobilnya. Pas sana antar cilincing. Masyaallah. Wah. Sehadri mutakhir jiddah. Sekarang mulai 6:30 terus rugoh sampai 6:10. Berarti tadi udah 30 menit kita. Tahu ya? Apa? Oh, baru tahu Google Map penggunanya. Ya Allah. Hah? Oh. Nih, jadi kapan mulai sekolah lagi? Hah? Gak tahu. Ada Abi udah gak mau. Ditungguin loh, teman-teman. Main futsal sama saya. Hari Ahad. Dan Ahad ngadu sama Ada Abi. Salah. Oh, dia nganterin adeknya nih. Gimana? Udah, memang udah susah ya. Di ujung. Malu kali dia. Apa di udah berapa? 2 juz. Hah? Ke Zaid bin Sabit aja langsung ke gurunya Ustaz Padoli. Jogja. Mantap. Loh, yang mondok ke situ ustaz-ustaz loh. Banyak ditolak lagi. Mau setoran 30 juz sama si Abdul Karim, enggak layak, taksir. Ulang makarojul huruf, sifatul huruf. Udah hafal 30 juz suruh ulang. Kalau cuman saya baca tuh syaratnya di situ. Zaid bin Sabit, dia bisa masuk langsung tahfidz. Setelah ada dites, apa kirim video minimal hafalan 2 juz, video kelihatan mulut itu bacain. Nah, itu bisa langsung. Apalagi ada Habi ini kan pembinanya itu Syekh Abdul Karim. Di susunan struktural kan ada Habi pembinanya Syekh Abdul Karim. Antum tahu kan? Ada kan di susunan struktural pembinanya Syekh Abdul Karim langsung Al-Jazair. Ini Zaid bin Sabit. Langsung sama syekhnya. Gak usah mau Ustaz Padoli sama syekhnya. Beja-beja. Berat Pak Yusuf. Jenguk setahun dua kali aja udah. Hah? Zaid bin Sabit. Kurang paham mana. Tapi sekarang udah dengar tuh. Buat pakai alat itu. Oh tadi pakai alat tuh. Pelan-pelan. Ya udah belum, lihatin apa kira. Antum sendiri lah. Manja banget antum. Ayo. Wah. Hah? Ayo dalil sihati hadal qaul asani. Berarti pendapat yang pertama batil ya. Yang pertama batil. Nah ini pendapat yang kedua yang diisbat. Ayo. Ya buatlah dapat yang kedua. Nah. Hah? Kok gitu? Ini adalah isyaratun ilaha ilahadirin mas'udin mawjudin. Kok disyaratkan pada yang hadir? Ini mengisyaratkan kepada hadir, maksudnya alam yang ada, eksis, nyata. Gitu. Bukan alam itu hadir bahasa kita. Tapi alam itu nyata, mas'ud. Ada eksis. Mawjudat. Ya ada langit, bumi, bulan, bintang. Taib. Dan juga seluruh makhluk ala dhahril ard, itu maksudnya rih, bihar, jibal dan semuanya ini masyhud, nyata, disaksikan, mawujud, hadir itu. Itu hadir eksis, memang betul ada. Terus wal amr bimakna makmur. Amr itu ya, masdar. Amara yamuru amran. Nah, maknanya di sini adalah isim maf'ul, makmur. Ya. Yang bermakna makmur, yang diperintah. Ya, nah. Baik, terus ai alladzi kawwanahum Allahu ta'ala bi amri. Itu yang Allah apa? Kawana yukawinu takwin. Yang Allah ada karena Allah ciptakan. Dan gitu terjemahannya. Kalau antum terjemahan literal mana pusing. Allah susun gitu. Udah yang Allah ciptakan. Ya. Nabi SAW memberikan jawaban tentang permulaan alam ini. Bukan tentang jenis makhluknya. Nah, terus? Tapi hala kaunihi arsihi alal ma. Loh, enggak, bukan gitu. Hala kaunihi, dan beliau mengabarkan pada mereka tentang penciptaan langit dan bumi pada saat arsnya di atas air. Pada saat arsnya di atas air. Jadi Nabi tidak mengabarkan kepada orang-orang tentang penciptaan ars. Yang Allah ciptakan ars sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan mulai paham sini? Ya. Nah. Saya bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Jibril mengenai hal ini. Ya. Mana ini? Wala an jinsil makhluqat. Nabi tidak mengabarkan, mereka tidak bertanya tentang jenis makhluk. Ya, kata Syekh, walam yujibhum an jinsil makhluqat. Nabi tidak menjawab mereka tentang dari pertanyaan mereka tentang jenis makhluk. Yakni lam yukhbirhum min syai' min ayyi syai'in khuliqat samawati. Min ayyi khuliqat samawati wal ard. Nabi tidak mengabarkan kepada mereka dari apa langit dan bumi itu diciptakan. Wa min ayyi syai'in khuliqat al-aflaq wa lam yas'aluhu an ahada. Nabi tidak mengabarkan kepada mereka tentang aflaq, benda-benda angkasa ini diciptakan dari apa, karena mereka tidak bertanya dengan tentang itu. Lamma akhbarahum an awwaliyatillahi ta'ala akhbarahum ba'da dalika an khalqis samawati wal ard. Maka tatkala Nabi kabarkan kepada mereka tentang permulaan yang dalam hadis tadi, dalam hadis yang tadi disebutkan, walam yakun syai'un ma'ah wa kana Allahu la walam yakun syai'un qabla. Allah itu ada sebelum sesuatu yang lain itu ada. Ya, ini yang dikabarkan oleh Nabi tentang awaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhbarahum ba'da dzalik, maka Nabi mengabarkan kepada mereka setelah itu an khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Annahu khalaqa dzalik, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kama akhbara bidzalika wa annahu khalaqaha fi sittati ayyam wa akhbara annahu khalaqaha hala qaunil arsy 'alal ma. Jadi hala qaunil arsy 'alal ma, di saat arsnya itu sudah di atas air. Padalla 'ala annal arsy kana makhluqan qabla as-samawati wal ard. Ini ya, ini menunjukkan arsy lebih dahulu diciptakan. Walam yukhbirhum an khalqil arsy. Nah, Nabi tidak mengabarkan mereka tentang penciptaan arsy. Walamma akhbarahum bi annal arsya 'alal ma'i dalla 'ala annahu makhluqun qabla as-samawati wal ard wa anna Allah ta'ala khassahu bi anna istawa 'alaihi kama yaliku bih. Kenapa disebutkan wa kana Allahu 'alal wa kana al-arsyu 'alal ma'? Karena untuk menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atasnya. Ya. Beristiwa di atasnya. Kan begitu? Ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Dan disebutkan dalam hadis ini, ya, Allah menciptakan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan 'arsy-nya di atas air. Airnya ini yang dalam hadis awal disebutkan jarak antara dasar dengan permukaan atas 500 tahun perjalanan. Jaraknya dalam hadis awal, hadis Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir-akhir kitab Tauhid. Jarak antara dasar air dengan permukaan atas berapa? 500 tahun perjalanan. Jadi sedalam jarak antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit. Kan bumi dengan langit dalam hadis awal itu juga 500 tahun perjalanan. Nah, di atas langit ada air. Airnya itu jaraknya antara dasarnya dengan itu sejarak antara bumi dengan langit. Masya Allah. Yang kita kenal disebutkan, kan Yahudi di situ mentakwil, disebutkan dalam berbagai asar Allah memulai penciptaan di hari Ahad. Udah pernah kita lewatin hadisnya. Nah, Senin nyiptain gunung, gitu. Selasa nyiptain lautan. Nah, sampai di hari Jumat. Orang Yahudi mengatakan hari Sabtu istirahat. Allah bantah. Ya. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak di tidak terkena keletihan, tidak mengalami keletihan. Iya. Iya. Kan Allah sudah jelasin di surat Taubah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah adalah 12. Nah, perhitungan harinya sudah dijelaskan dalam hadis sittatu ayyam tersebut, Nabi jelaskan. Dan Nabi jelaskan pula asyahru hakada wa hakada wa hakada. Sebulan itu asyahru hakada wa hakada wa hakada. Di akhir kata rawi abahama imamahu. Beliau menyembunyikan jempolnya. Pasti yang ketiga. Satu bulan itu segini, segini, segini. 29. Fa'in gumma alaikum fa'akminu bisalasin. Nah, tapi kalau kalian terhalangi oleh mendung dari melihat hilal, maka sempurnakan menjadi 30. Jelas. Perhitungan waktu, hari, bulan, durasi dalam satu bulan, durasi dalam satu tahun, berapa? Jelas, ada dinas semua. Perhitungan hari tadi mengenai hari apa ayat sitatu ayam. Ya. Kemudian perhitungan bulan ada 12 di Al-Qur'an tadi, inna iddata syuhuri indallahi 12. Nah, kemudian perhitungan satu hari satu bulan berapa hari itu dalam hadis tadi. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Satu bulan itu segini segini segini. Nah, apabila terhalang bulan terhalang dari mendung, fa'akmil salasi. Fasumu li ru'yatih, kan begitu sambungan hadisnya. Waftiru li ru'yatih. Maka berpuasalah, Idul Fitrilah dengan melihat hilal. Ada jadi dalam nas, ya. Dalam nas semua perhitungan itu ada. Cuma yang tidak saya ketahui dalam nas satu hari 24 jam. Itu enggak tahu saya. Ada enggak dalam hadis, ya? Satu hari itu 24 jam seperti jam yang kita kenal. Ya. Karena dalam berbagai riwayat disebutkan kita kenal cuman waktu itu waktu-waktu sholat. Waktu-waktunya itu misalkan ya, atabah, lailah, sahar, ya. Kemudian pembagian malamnya itu ya kan dibagi tiga. Fajar shadiq, fajar kadhib. Kemudian ya, bukroh. Bukroh, kemudian sobah, duha, ya, kemudian nahar, itu aja yang kita kenal. Adapun pembagian 24 jam, itu Allah kita tahu ya, konversinya itu siapa. Jadi yang kita kenal dalam syariat pembagiannya itu berdasarkan waktu-waktunya, ya. Dan ini dibutuhkan ma'rifat tentang falak. Kapan antum tentuin waktu fajar shadiq? Ya, ilmu falak, ya enggak? Ya, sekarang kita bergantung sama jam berdasarkan para ahli falak yang sudah menyesuaikan. Udah, kita awam di falak. Antum ngerti ilmu falak? Gak ngerti. Saya aja terus terang masih bingung. Ya. Di buku-buku fikih diajarin. Ya, diajarin masalah fajar shadiq. Saya gak tahu fajar shadiq itu yang mana. Di buku-buku fikih disebutin. Fajar shadiq, fajar kadhib, ya, fajar shadiq, fajar kadhib, ya enggak? Fajar shadiq, saya enggak tahu fajar shadiq itu kayak apa wujudnya. Saya tanya sama sebagian ustaz di grup, sama enggak ada yang ngerti juga. Enggak ada yang ngerti juga. Ya. Kan waktu itu rame masalah salat subuh. Majalah Kiblati bilang itu kecepatan. Ustaz Badrul Salam ikut-ikutan bilang itu kecepatan. Waktu Indonesia sekarang. Saya tahu ada saat tidak yang nge-share video Ustaz Badru di grup WA. Saya tanya, gimana wujud fajar shadiq itu kayak apa sih? Nah, wujudnya itu. Kalau wujud syafak pernah lihat saya. Syafak. Tahu enggak? Syafak cahaya kemerah-merahan yang muncul setelah matahari terbenam. Itu waktu maghrib. Syafak itu hilang waktu isya. Cuman ketika mendung, kelar kita udah gak bisa lagi ngitungnya. Ya. Syafak saya pernah lihat kemerah-merahan. Di ufuk, di angkasa. Wah ini bener. Nah, Fajar Shadiq gak tahu wujudnya. Tandanya apa. Gak ngerti. Hatta terang sekalipun. Gak tahu saya. Enggak ngerti. Nah, ini Syekh Muhajirin Amsar, ya, situ Anida Islam Bekasi, punya berbagai buku ya tentang falak ini, di banyak kitab bahasa Arab semua ya, itu banyak kitabnya. Murid-muridnya masih banyak yang bisa, makanya terkenal Cakung. Itu murid-muridnya Kiai Haji Muhajirin Amsar. Ru'yah Cakung itu mu'tabar, diperhitungkan, ya, karena Cakung itu diantara didikan Syekh Muhajirin Amsar. Yang ahli falak dari kalangan Nahdiyin di Jawa Timur itu masih di bawah Syekh Muhajirin Amsar dalam ilmu falak. Allah alam soal. Lama, 6. Ya, Allah alam ya. Saya pun enggak tahu. Ya, sementara kita ikut pemerintah, la haraj. Pas Allah la dzikrin kuntum la ta'lamu. La haraj, apa berat bagi kita? Sementara apa namanya? Penjelasan kiblati bla bla dibantah sama alul falak pemerintah. Ya udah. Ya. Ya udah. Tuh di Taman Elok ada tuh orang yang tinggal di Duta yang gondrong. Siapa itu namanya? Darman ya. Di Taman Duta sering ke Taman Elok sholatnya. Kerja di Honda. Darman ya. Dia itu meyakini subuh kecepatan. Dan akhirnya dia sholat subuh itu sering di rumah. Sering di rumah. Darman. Pernah ngobrol sama saya. Saya bilang, itu maslahatnya jadi gimana? Kata dia pakai kaedah. Mendingan sholat sendiri gak berjamaah sah dibandingkan dengan sholat berjamaah tapi belum masuk waktunya. Berbahaya juga ngerinya. Hah? Ngerinya itu talbis iblis. Ngerinya talbis. Mana? Oh, kirain mau gue Feli. Ayo kita lanjut. Sudah saya pendapat pertama batil. Berikutnya wa aidan fa innahu qala. Ya, tafadhal dibaca di sini. Siapa yang belum baca? Pak Majid sudah. Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi kalau dulu suluh gua jago dia, ya. Masya Allah. Bisa ngajar-ngajarin anaknya pula lagi. Masya Allah. Jago dong kalau tulis suluh kok. Kok edan nahunya. Itu buku apa tuh Pak Rob? Yah. Tulis suluh kok bawa jam 6 kelar. Saya kalau mulai jam 5.15 kayaknya gak sanggup. Subuh aja kelar jam 5.10. Gak sanggup saya. Nah kalau jam 5.30 sanggup. Cuman kalau rumah saya dekat sini, habis subuh dulu subuh bos. Antum mesti subuh di sini. Eh dulu subuh gue itu mesti banyak ngomong ya. Nah, ini pas pada enggak aktif sih ngomong lah pakai masih pakai bahasa Indonesia lah Marwanto. Apa? Iya. Karena dulu gua ada nahunya sih. Makanya nahunya sering ana tinggalin kan. Karena kan kita udah belajar. Ana mau titik beratin ke muhadatsah aja. Mufradat. Ya. Wa aidan. Siapa sekarang? Pak Yusuf. Nah, ini dia. Allahu Akbar. والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظي وقال أحد الألفاظي أنه قال أحد أحد itu makul bil qaul mansub أحد الألفاظي wal akhrani ruya bil makna walabdul qabli sabata fi wa'd hadal hadith wa fi hadith muslim an nabi wa'ata radallahu anhu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi da'ai du'a Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un walaf dhani akhrani lam yasbut wahid minhuma fi mawdi'in akhara wa li تعطيل من أهل الحديث إنما يرميه بلفظ القبل كالحميدي غرو بخاري كالحميدي والبغوي وبني أسيري وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ ta'arudun li ibtida'i al-hawadith wala li awwali ma'ruf wa aidan dan juga fa innahu qal wa kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Ya, dan juga Nabi bersabda Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Ya. Wa qad ruya mahu, ada diriwayatkan dengan lafaz yang lainnya. Tidak Allah itu ada dan tidak ada apapun bersamanya. Bersama Allah. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan wal majlis kana wahidan. Ya. Nah majlis ini ketika Rasul ditanya oleh orang Yaman itu majlisnya satu. Rasul ditanya oleh orang-orang Yaman dalam yang mereka duduk di majlis itu satu. Tapi pengucapannya ada dua riwayat. Allah itu ada, ya. Walam yakun syai'un qablah. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Riwayat yang lain Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun ma'ah yang bersamanya. Dalam ayat yang lain sebutkan Allah itu ada dan tidak ada apapun ghairu. Selainnya. Ya, majlisnya ini satu, ya kan begitu. Fa ulima annahu qala ahada al-fadi al-ahadir al-fadi. Kalau begitu, ya diketahui bahwa beliau SAW mengatakan salah satu dari lafaz-lafaz itu. Kan tiga lafaz. Ya, wal akharani sedangkan dua lafaz yang lain ruya bil makna itu hanya diriwayatkan secara makna walabdul qabli sabata anhu bi ghairi hadal hadis sedangkan lafaz qabl Allah itu ada sebelum wakan walam yakun syai'un qablah dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Nah lafaz ini sabit valid ya perhatikan itu fi ghairi hadal hadis. Ya, terdapat di hadis yang ini, terdapat di dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Nah, Itu dalam hadis Allahumma Rabbas samawati wa rabbal ardh wa rabbal arsyil adzim rabbana wa rabba kulli syai ya malikul hub wan nawa manzilut taurah wal injil wal quran antal awal falaisa qablaka syai falaisa qablaka. Ini yang sabit, falaisa qablaka. Adapun riwayat yang tadi ma'ah atau ghairah, itu riwayat bil makna. Riwayat bil makna sebagaimana kita pelajari di ilmu mushalah itu boleh. Ya, atau diakhiri dengan ucapan au kama qal. Itu boleh. Antum riwayatkan, jemaah sekalian, khutbah Jumat. Riwayat bil makna. Ya, misalkan antum mengetahui Rasulullah SAW itu sholat malamnya itu dua. Ya, sholatul laili masna-masna gitu kan. Antum perhatikan secara makna. Itu kan lafadznya begitu. Sholatul laili masna-masna. Jemaah sekalian, Nabi SAW menyatakan sholat malam itu dua rakaat. Ya, berarti riwayat bermakna. Sholat malam itu tidak tiga atau empat rakaat. Dua saja. Ini kata Nabi. Kata Nabi gitu dia. Ini namanya riwayat bil makna. Boleh enggak? Boleh. Nabi SAW istrinya enggak satu. Ini riwayat bil makna. Ya. Ada enggak lafaz kayak begitu? Ya. Ada enggak lafaz? Zaujatun Nabi az-zaujat laisat zaujah. Laisat zaujatan. Gitu. Ada enggak kayak gitu? Kayak judul bukunya Syekh Robi, ingat enggak? Al-jama'ah, laisat al-jama'at. Bukunya Syekh Robi. Al-jama'ah. Yang benar itu satu jama'ah. Bukan jama'at. Lantas siapa itu? Ikhwan. Yang bilang semua kelompok lain juga benar. Yang benar itu satu golongan itu adalah firqatun najiyah. Itu al-jama'ah. Ya ma'ana alaihi al-yawma wa sahabi. Itu satu jama'ah. Kata yang ikhwani, oh enggak, bisa banyak. Ibadah misalnya lagi. Jamaah. La jamaat. La al-jamaah. Pak Adri pernah baca buku itu? Ah, belum kokoh antum. Antum bisa juga analogikan. Az-zaujah, la zaujat. Gitu. Marwanto itu. Kan kemarin udah punya dalil dia. Ya enggak? Kemarin dalilnya apa? Hah? Kalau Allah punya irodah, pasti Allah melakukan. Dan Allah melakukan, pasti punya irodah. Sedangkan makhluk, kata Ibn Abil'is, punya irodah, belum tentu punya fi'il. Adapun makhluk melakukan fi'il, bisa jadi tanpa irodah, kebetulan. Gitu. Atau apa? Kata Bang Napi, bukan karena ada maksud tujuan, tapi karena ada kesempatan. Wah nih, tanya kapan kelas bahasa Arab dasar? Alah, ntar sama tempat lain. Ya, mana lagi sekarang? Ya, wa fi sahih Muslim, ini ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda dalam doa beliau, Ya Allah engkau adalah awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Nah ini adalah lafadz qabl al hadis. Waladhanil akharan, sedangkan dua lafadz yang lain yang ma'ah dan ghairuh, lam yasbat wahidun minhuma fi mawdi'in akhar. Tidak ada satupun yang sabit yang valid di dalam hadis yang lain. Berarti itu cuma riwayat bil ma'na. Walihada kana katsirun min ahli al-hadis, oleh karena itulah mayoritas para ulama ahli al-hadis innama yarwihi bi lafdil qabl, meriwayatkan dengan lafaz qabl, semisal Al-Humaidi guru Al-Bukhari, ya, Baghawi, Ibnu Asir. Wa idza kana kadhalik lam yakun fi hadha al-lafd at-ta'arrud li ibtida'il hawadis wala li awwal al-makhluq. Nah, jika kalau memang demikian, maka dalam lafaz ini tidak mengandung sanggahan. Ya, maka dalam lafaz ma'ahu, wairuhu, ya, lam yakun hadal lafzu at'arud. Ini bukanlah sanggahan. Sanggahan terhadap apa? Libtidai al-hawadis. Ya. Mengenai permulaan hawadis. Sesuatu yang baru. Wala li awalil makhluk. Maupun pada awal makhluk. Nah, bisa dipaham di sini ya. Ya, itu jadi cuma ikhbar. Ini Ibn Taymiyah punya buku khusus ya mengenai syarah hadis Imran bin Husain ini, wa kana Allahu lam yakun syai'un qablah. Ya, judul bukunya apa? Syarhu Hadis Imran. Syarhu Hadis Imran. Judul bukunya. Ada 12 jilid. 12 jilid hadis, syarah hadis ini 12 jilid. 18 jilid. 18 jilid. Syarah satu hadis. Masya Allah. Ya. Kemudian Adri. Ikhbaruhu khabar anna. Khalqi. Bibadai khalqi. Wal ardi. Khuliqat. Nah, berikutnya dan juga kata beliau, maka Nabi bersabda dan Allah itu ada sebelum sesuatu apapun ada atau ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang bersamanya dan tidak ada pun yang selainnya. Ma'ahu ghairuhu atau ghairuhu, khabar kana nanti dia itu dalam lafaz. Maka na arsuhu alal ma, sedangkan arsnya Allah itu di atas air. Wa kataba fi dzikr kullasyi, dan Allah menuliskan di dzikr, apa yang dimaksud dzikr tadi, lauhul mahfuz, segala sesuatu. Maka akhbarahum, maka akhbara an hadza atsalasa bil waw. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan tentang tiga hal ini dengan huruf waw. Ya, dan ya, yaitu dan. Wa khalaqa samawati wal arda. Waruya bil waw wa bis summa, diriwayatkan dengan waw atau juga dengan summa, kemudian summa kemudian. Fadhahara, maka nampaklah anna maqsudahu ikhbaruhu iyahum, bahwa maksud Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bi bad'i khalqis samawati wal ard, tentang awal penciptaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, maupun penciptaan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi. Wa hiya al makhluqat, yang ini adalah makhluk, allati khuliqat bi sittati ayyam, yang diciptakan dalam waktu tempo 6 hari. Lab tidak ikhlas ma khalaqallahu qabla dzalik. Ya. mana? La ibtida. Bukan kepada awal penciptaan apa yang Allah ciptakan sebelum tersebut. Wa dzakara samawati wal arda bima yadullu, dan penyebutan, dan Nabi menyebutkan langit-langit dan bumi, ini menunjukkan ala khalqihima, kepada penciptaan keduanya. Wa dzakara ma qablahuma bima yadullu ala kaunihi mawjuduhi. Ya. Dan beliau menyebutkan bahwa sebelum kedua penciptaan keduanya langit dan bumi, dari hal-hal yang menunjukkan akan keberadaan dan eksisnya Allah Ta'ala, walam yata'arrad libtida'i khalqi. Ya. Dan ini pun juga tidak, dan ini juga bukan merupakan sanggahan atas awal penciptaan makhluknya. Jadi Nabi menyebutkan apa yang sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi, yaitu ars di atas air, tanpa menyebutkan bagaimana awal mula penciptaan ars tersebut. Kemudian siapa yang belum baca? Udah baca semuanya. Aib, belum aib, jagoan belakangan, jagoan belakangan. Tapi kalau film Petung, jagoannya mati itu. Fisabilullah marfu. Kalau film Petung mati itu, Aib, jagoannya mati juga. Andi Lau juga dulu kalau main film mati mulu Andi Lau. Padahal dia jagoan. Ujung-ujungnya mati. Sama itu juga, apa film apa yang mati ya jagoannya? Gladiator. Gladiator, saya nonton dulu. Gladiator, mati jagoannya, Ed. Mati. Yujizam. Isbatuhu bima yudhannu juga kata beliau fa inna kana al hadis qad rawa qad warada bi hada wahda, hadis itu diriwayatkan dengan lafaz ini dan itu, dengan lafaz demikian dan demikian, fala yujzam bi ahadihima illa bidalil, maka tidak boleh dipastikan salah satu dari kedua lafaz tersebut kecuali dengan dalil. Fa idza rajahaduhuma, apabila kuat, paling kuat, lebih unggul salah satu dari keduanya. Ini apabila lebih kuat salah satu dari keduanya. Faman jazama bi anna rasula au arada al-ma'na al-akhar fa huwa mukhti'un qat'an. Nah, barang siapa yang memastikan bahwasanya rasul itu memaksudkan makna yang lain dari kedua makna tadi, maka dia salah secara pasti. Jadi dia mengatakan, "Oh, itu maknanya bukan seperti hadis-hadis tersebut. Maknanya ini, makna yang baru." Walam ya'ti fil kitabi wala bis sunnati ma yadullu 'ala al-ma'na al-akhar. Maka maka tidak terdapat keterangan di Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan ke makna yang lain selain dari dua makna tadi, ya, yaitu qabl dan ma'ah. Ya. Wala yajuju isbatuhu bima yudannu annahu ma'na al-hadis. Walam yarid. Ya. Maka tidak boleh menetapkan dengan apa yang disangkanya bahwasanya itu adalah makna hadis. Padahal itu, ya. Walam yarid kana Allahu wala syai'un ma'ah mujarradan. Tidak terdapat lafaz kana Allahu wala syai'un wala syai'a ma'ahu mujarradan. Cuman ini aja enggak demikian. Inna ma warada ala siyaq al-madhkur. Sesungguhnya hadis ini terdapat dalam redaksi yang disebutkan. Wala yudhannu, tidak boleh disangka anna ma'nahu al-ikhbar bita'tili rabbi. Bahwa maknanya adalah pengkabaran tentang bita'tili rabbi ta'ala daiman alal fi'li hatta khalaqas samawati wal ardh. Ya, tidak boleh dianggap bahwa maknanya adalah mengabarkan bahwa Allah Ta'ala ta'til. Artinya ta'til di sini bukan menahan iman. Nganggur. Tidak punya aktivitas. Ya. Tidak ada aktivitas. Itu makna ta'til. Ya, ini berarti makna yang pertama. Ya, enggak boleh disangka bahwasanya makna hadis ini, ya kan disebutkan Allah itu ada dan sebelum dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Kalau enggak ada sesuatu apapun berarti Allah nganggur dong. Nah, ini enggak boleh dikatakan demikian. Ya. Anil fi'li hatta khalaqas samawati wal ardh. Baru nanti setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah beraktivitas. Nauzubillahi min hadzal qaul. Ini pendapat yang rusak. Nah, terakhir foto dibaca sih. Ya. Syekh Marwanto. Sallallahu alaihi wasallam. Kila. Dan juga kata beliau, ya, sabda Nabi dan Allah itu ada sebelum sesuatu apapun ada atau ma'ahu au ghairuhu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bersamanya, tidak ada sesuatu apapun selainnya. Dan arsnya di atas air, la yasi ayyakunul makna, maka tidak salah. Ya. Tidak dibenarkan bila maknanya adalah bahwa Allah itu ada sendirian. Annahu ta'ala mawjudun wahdahu la makhluqa ma'ahu aslan. Allah itu mawjud ada sendiri, dia aja sendiri. Ya. Tidak ada makhluk lain yang bersamanya. La makhluqa ma'ahu aslan. Karena tidak ada makhluk yang bersamanya aslan, sama sekali. Aslan adalah sama sekali. Karena sabda Nabi, wa kana arsuhu 'alal ma'. Enggak boleh demikian karena Nabi menyatakan arsnya Allah itu di atas air. Berarti ada selain Allah dari kalangan makhluk yang Allah sudah ciptakan lebih dahulu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yaitu apa? Arsy. Kemudian apa lagi yang Allah ciptakan? Air. Allah ciptakan air, Allah ciptakan arsy. Ya. Imma haliyatun wa imma ma'tufun. Dan lafaz wa kana arsyuhu 'alal ma itu bisa sebagai jumlah haliyah atau jumlah nanti dia sebagai maktub. Ala kila takdirain berdasarkan kedua asumsi di atas, bahwa makhlukun maujudun, maka ars itu makhluk maujud, sudah ada. Fi dzalikal waqti, di waktu tersebut, waktu awal penciptaan langit dan bumi. Fa ulima, maka diketahuilah annal murada, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini, lam yakun syai'un minal alami masyhudun, bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang masyhud, ya, yang ada, yang eksis. Cukup ya. Subhanallah, alhamdulillah, sudah lah ilaha illallah.